Seringkali kau merendahkanku, melihat dengan sebelah matamu, aku bukan siapa-siapa. Selalu saja kau anggapku lemah, merasa hebat dengan yang kau punya. Kau sombongkan itu semua. Coba kau lihat dirimu dahulu, sebelum kau nilai kurangnya diriku. Apa salahnya hargai diriku, sebelum kau nilai siapa diriku. Seringkali kau anggapku lemah, merasa hebat dengan yang kau punya. Kau sombongkan itu semua. Coba kau lihat dirimu dahulu, sebelum kau nilai kurangnya diriku. Apa salahnya hargai diriku, sebelum kau nilai siapa diriku. Coba kau lihat dirimu dahulu, sebelum kau nilai kurangnya diriku. Apa salahnya hargai diriku, sebelum kau nilai siapa diriku.